الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Qala qawluhu ta'ala ihdina siratal mustaqima. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Hadza du'aun, ini merupakan bentuk doa. Wa huwa du'aun mas'alatin, yang disebut dengan doa mas'alah. Walladzi sabaqa fi awwali surah, dan penjelasan tentang doa mas'alah ini sabaqa, telah berlalu, fi awwali surah, ketika membahas awal surah Al-Fatihah ini. Wa huwa qawluhu, yaitu ketika membahas firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Du'a'u ibadatun, doa ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan bentuk doa ibadah. Jadi doa ada dua. Du'aun mas'alah, du'a'u mas'alah, dan du'a'u ibadah. Du'a'u ibadah. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah doa. Doa yang masuk dalam kategori du'a'u ibadah. Doa'u ibadah. Kenapa dikategorikan ke dalam doa'u ibadah? Li'anna du'a'a, karena sesungguhnya doa itu, yang qasimu ila kismain, terbagi kepada dua macam bentuk doa. Doa terdiri dari dua macam. Al-awwal, macam yang pertama, doa'u ibadah. Ya, macam pertama, du'a'u ibadah, doa ibadah. Wa huwa as-sana'u 'ala Allah. Doa ibadah ini dalam bentuk as-sana', dalam bentuk as-sana', yaitu memberikan pujian atau memuji 'ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas-sana'u 'ala Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, du'aun, termasuk kategori doa. Ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kategori doa. Wa huwa du'a'u ibadati, yaitu termasuk doa ibadah. Wa tsani, bentuk doa yang kedua, du'a'u mas'alatin, doa masalah. Wa minhu qawluhu, di antara bentuk contoh doa masalah, artinya masalah itu adalah doa permohonan, ya, doa meminta. Wa minhu, di antara bentuk doa masalah, qawluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ila akhiri surah. Ila akhiri surah. Dan sampai ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya, itu adalah doa masalah, doa permohonan. Kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim wanadhallin, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ini adalah bentuk doa mas'alah, doa permohonan. Ihdina, kalimat ihdina di dalam ayat tadi, al-hidayah, yaitu al-hidayah, petunjuk. Dia yang dimaksud petunjuk di sini ad-dalalatu wal irsyad. Yang dimaksud dengan al-hidayah di sini adalah ad-dalalatu wal irsyad, yaitu bukti-bukti, dalil-dalil, dan bimbingan. Ay dallana, maksudnya ihdina, ay dallana, tunjukilah kami. Ya, tunjukilah kami. Ya. Ad-dalalah wal irsyad, bimbingan atau petunjuk, ya, petunjuk dan bimbingan. Dallana, tunjukilah kami. Wa arsyidna, dan bimbinglah kami. Dallana, tunjukilah kami. Wa arsyidna, dan bimbinglah kami. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat ihdina, itu maksudnya berilah petunjuk kepada kami dan bimbinglah kami ini. Wal hidayatu arba'ah aqsam. Hidayah itu ada 4 macam. Lakin akan tetapi ahammaha qisman, akan tetapi yang terpenting dari 4 macam tersebut hanya 2 yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-qismul awal, macam yang pertama dari bentuk hidayah, yaitu hidayatud dalalati wal irsyad, yaitu hidayah dalam bentuk ad-dalalah, dalam bentuk petunjuk, bukti, dalil, wal irsyad, dan bimbingan. Wahadihi amatun, dan bentuk hidayah ad-dalalah wal irsyad ini sifatnya ammah, sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Min jihatain, dari 2 sisi. Dilihat keumumannya itu, dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, min haitsul huda, dari sisi petunjuk itu sendiri. Fahiya tahsulu lil mu'min wal kafir. Maka al-hidayah yang sifatnya ad-dalalah wal-irsyad, ya, petunjuk atau hidayah yang bentuknya ad-dalalah wal-irsyad, tahsulu lil-mu'min wal-kafir. Maka hidayah itu diberikan kepada orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Karena sifatnya am. Sifatnya ammah, ya, sifatnya ammah, sifatnya umum. Jadi siapapun mereka, apakah dia seorang mukmin atau dia seorang kafir, Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Dalam bentuk apa hidayahnya? Dalam bentuk ad-dalalah wal-irsyad, yaitu dalam bentuk dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, dan al-irsyad, yaitu bimbingan. Dalam bentuk bimbingan. Qala wallahu qad hadal kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Bimakna pengertiannya, pengertian Allah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir, yaitu annahu dallahu, sesungguhnya Allah telah menunjuki orang kafir itu. Allah telah memberikan bukti orang kafir kepada orang kafir tersebut. Allah telah memberikan dalil kepada orang kafir tersebut. Wa arsyadahu, dan tidak hanya itu, Allah pun membimbing orang kafir tersebut. Allah telah memberikan bimbingannya. Wa bayyana lahu, dan Allah pun telah menjelaskan kepada orang kafir tersebut. at-tariq, ya, wa bayyana lahu at-tariqul haq, yaitu Allah memberikan kepada orang kafir tersebut penjelasan, bayan, penjelasan at-tariq al-haq, jalan untuk mencapai kebenaran. Ya, jalan untuk meraih kebenaran agar orang kafir itu mendapatkan taufik hidayah di dalam kebenaran, di dalam al-haq, Allah telah berikan jalan tersebut. Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-17. Wa amma Thamudu fahadainahum. Wa amma Thamudu, adapun kaum Thamud. Kaum Thamud ini orang-orang kafir. Ya, orang-orang musyrik. Adapun kaum Thamud, fahadainahum, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa ini? Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah dalam bentuk dalil-dalil, bukti-bukti, dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk penjelasan, itu sudah diberikan kepada kaum Samud. Fastahabbul 'ama, fastahabbul 'ama. Akan tetapi kaum Samud tersebut lebih memilih, lebih menyukai. Lebih menyukai apa? Al-'ama, kebutaan. Lebih menyukai kebutaan. Alal huda, dibandingkan bila mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang Samud, kaum Samud, dia memilih hidup dalam kebutaan daripada dia mendapatkan petunjuk, daripada dia mendapatkan al-huda. Ay arsyad, arsyadanahum, sesungguhnya kami Allah telah membimbing mereka, telah membimbing kaum Samud. Wahia aydan amah, juga yang bersifat umum, min haythul hadi, yaitu dari yang memberi petunjuk itu sendiri, wal mursyid, dan ya, orang yang atau yang memberi bimbingan. Jadi memberi hidayah, hidayah itu dalalah wal irsyad, itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari al-hudanya itu sendiri, dari petunjuknya itu sendiri. Ya. Petunjuknya bagaimana? Petunjuknya Allah telah memberikan petunjuk itu kepada orang mukmin ataupun orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua, ya, hidayah, hidayah itu dalalah wal irsyad, ini sifatnya amah. Dari mana? Min haitsu al-hadi wal mursyid, dari sisi yang memberinya. Dari sisi yang memberikan hidayah dan yang memberikan bimbingan. Fayadkhulu fiha ar-rasul, maka di dalam bentuk hidayah ad-dalalah wal irsyad ini termasuk di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba'ahu, atau orang-orang yang mengikutinya. Ya, orang-orang yang mengikutinya, para sahabat kah, tabi'in kah, atau kaum muslimin yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti digambarkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Ya, engkau ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latahdi, sungguh engkau memberikan hidayah. Sungguh engkau memberikan hidayah. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Dalam bentuk diberi petunjuk, dibimbing. Ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini bentuk hidayah yang pertama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, ya, bisa memberikan hidayah, tetapi hidayah petunjuk dalam bentuk ad-dalalah, dalil-dalil. Wal-irsyad dan bimbingan. Ya. Kalau konteks kita zaman sekarang, ada orang bermaksiat, kemudian kita beri nasihat. Ya. Tidak boleh melakukan seperti itu. Disebutkan dalilnya, disebutkan bimbingannya. Ya, semestinya yang engkau lakukan jangan melakukan kemaksiatan seperti itu, tapi engkau hendaknya bertaubat, beristighfar, engkau melakukan yang baik-baik, perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau ada orang mengucapkan seperti itu kepada orang yang melakukan kemaksiatan, berarti orang tersebut telah memberikan hidayah. Orang tersebut telah memberikan hidayah. Dan orang yang melakukan kemaksiatan itu telah mendapat hidayah. Telah mendapat hidayah. Hidayah dalam bentuk apa? Ad-dalalah wal-irsyad. Dalam bentuk dalil, dalam bentuk bimbingan. Kita kan sudah membimbing. Dalilnya ini suruh istighfar, suruh taubat. Kemudian kita bimbing, kamu lakukan ini, lakukan kebaikan seperti ini. Itu dibimbing. Ini namanya hidayah. Artinya orang yang melakukan kemaksiatan itu sudah mendapat hidayah. Dari siapa? Dari kita. Nah, jadi, al-hadi, al-mursyid, orang yang memberi hidayah, orang yang memberi bimbingan adalah kita. Ya. Jadi, hidayah ad-dalalah wal-irsyad, ya, dari sisi materi hidayahnya bisa disampaikan oleh Rasul dan para pengikutnya. Dari sisi yang memberi hidayah, Rasul dan para pengikutnya bisa memberi hidayah. Dan dalam bentuk hidayah ad-dalalah wal-irsyad. Dalam bentuk dalil, dalam bentuk bukti-bukti, dalam bentuk hujah, dan irsyad bimbingan. Al-Qismu Tsani, hidayah yang bentuk hidayah yang kedua. Hidayatut Taufiq. Hidayatut Taufiq. Liqubulil haq, untuk menerima kebenaran. Ya, mendapatkan taufik, ya, bahwasannya dia bisa menerima kebenaran tersebut. Qala wa hadhihi khassatun aidan. Ya, dan hidayah ini sifatnya khusus. Kalau hidayah itu dalalah wal irsyad, kepada orang kafir pun diberikan. Tetapi hidayah itu taufik liqubulil haq. Hidayah bentuk taufik. Ya, taufik artinya kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan perbuatan bisa dilakukan, itu taufik. Jadi kalau ada orang mendapatkan taufik, artinya dia sudah dapat ilmu, dia bisa mengamalkan ilmu itu. Itu namanya dapat taufik. Ya. Ada orang yang tidak dapat taufik, hanya dapat ad-dalalah wal-irsyad saja. Sudah diberitahu, sudah diberikan dalil, sudah diberi bimbingan, artinya sudah dapat ilmu, tapi tidak mengamalkan. Dia tidak dapat taufik, tapi dapat hidayah dalam bentuk ad-dalalah wal irsyad. Taufiknya tidak dapat. Tidak dapat taufik. Contoh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing, diberi dalil, diberi petunjuk untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Artinya Abu Thalib sudah mendapatkan ad-dalalah wal irsyad, sudah mendapatkan hidayah dalam bentuk dalil, dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk bimbingan. Sudah. Tetapi Abu Thalib tidak mendapat taufik. Tidak mendapat hidayah dalam bentuk taufik. Sehingga apa? Sehingga walaupun dia tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kebenaran, dia tidak bisa mengamalkannya. Ini yang kita khawatirkan. Kita banyak ilmu, tapi tidak dapat taufik. Na'udzubillah. Banyak orang berilmu, tidak dapat taufik. Na'udzubillah. Sehingga apa? Amal perbuatannya seperti orang awam. Amal perbuatannya seperti orang yang tidak pernah taklim. Tapi ilmunya banyak. Tapi tidak punya taufik. Tidak dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikhawatirkan. Maka hidayah itu taufik khasut. Khasah. Sifatnya khas. Sifatnya khusus. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Wa aidan min jihatain, juga dalam bentuk dua sisi. La tahsulu illa lil mu'min, tidaklah diberikan hidayah tu taufik ini kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Wa hiya min khasa'is, dan ini adalah kekhususan-kekhususan. Min khasa'isillah, yaitu kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Waliza nafaha, maka karena inilah nafaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri nafaha, tiada memiliki untuk bisa memberikan hidayah taufik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Terbukti ketika pamannya ditalkin, tapi tidak bisa, tidak berdaya. Hanya sekedar bisa memberikan hidayah dalam bentuk dalalah wal irsyad. Adapun sampai Abu Thalib kemudian mengucapkan, tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Taufik. Hidayah taufik. Ya. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Siapa ya orang yang kau cintai? Abu Thalib. Orang yang kau cintai siapa? Abu Thalib. Walakinallaha, akan tetapi Allah lah yahdi, yang akan memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik. Mayyasha, kepada orang yang dikehendakinya. Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik itu. Sehingga Abu Thalib yang sudah dapat ilmu tentang kalimat la ilaha illallah kemudian mengamalkannya, kemudian mengucapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Karena hidayah itu taufik hanya kekhususan Allah. Manusia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Ya, tidak mampu untuk memberikannya. Ini terkait dengan bentuk al-huda atau al-hidayah. Para ulama menyebutkan al-hidayah disebut juga al-ilmu nafi'. Al-hidayah disebut juga al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau seseorang mendapatkan hidayah, ya, artinya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, permasalahannya sekarang, ilmu yang bermanfaat itu, ya, setelah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, dia mendapat taufik atau tidak? Itu permasalahan. Ketika dia mendapat taufik, dia akan amalkan ilmu itu. Dia akan amalkan ilmu tersebut. Tetapi ketika dia tidak mendapat taufik, ilmu itu hanya hafal di kepala saja. Ilmu itu mungkin lewat begitu saja, tidak kemudian diamalkan. Sehingga ya, ilmu itu hanya sekedar pada taraf kognitif saja. Ya, tahu, saya ini. Seperti Abu Thalib, tahu Islam yang benar, tahu. Tapi Allah tidak memberikan hidayah taufik. Nah, maka hidayah taufik, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah dalam bentuk taufik itu, mayyasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, yaitu hidayah dalam bentuk at-taufik untuk liqbulil haq. Hidayah taufik itu untuk apa? Liqbulil haq, menerima kebenaran tersebut. Wa qauluhu, kemudian firman Allah, ihdina, tunjukilah kami, ya'umul hidayatain. Sifatnya umum dari bentuk dua hidayah ini, yaitu hidayatud dalalah wal irsyad dan hidayatut taufiq. Hidayah at-taufiq. Maksud daripada ihdina, dullana, tunjukilah kami, wa arsyidna, bimbinglah kami, wa tsabbitna, kokohkanlah kami, wa waffiqna, beri taufik kami. Jadi doa ketika kita mengucapkan ihdina, tunjukilah kami, itu sifatnya umum, meliputi hidayatud dalalah wal irsyad dan meliputi hidayatut taufik. Artinya ketika kita mengucapkan ihdina, kita meminta kepada Allah dua hidayah ini. Dua macam hidayah ini. Ya, maka ketika kita mengucapkan ihdina, itu dalam bayangan kita, dalam pemahaman kita, dalam bentuk gambaran kita, ketika kita mengucapkan ihdina, artinya tunjukilah kami, bimbinglah kami, berilah kami taufik, berilah kami kekokohan. Ya, itu makna ihdina. Sehingga ketika seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memohon hidayah, ya, artinya ihdina, tunjukilah kami, tunjuki, bimbing, kemudian kokohkan, dan beri kami taufik. Lengkap sudah dengan kalimat ihdina di dalam surah Al-Fatihah ini. As-sirat, yang dimaksud dengan as-sirat huwa fil lughah secara bahasa at-tariq wal jaddah. At-tariq wal jaddah artinya jalan, tempat yang dilalui. Ya, allati yamshi 'alaiha, yaitu di mana seseorang, ya, allati yamshi 'alaiha an-nasu wal hayawa wal hayawanat, di mana manusia dan hewan-hewan, yamshi 'alaiha, berjalan di atas, di atasnya. Jadi itu yang namanya jalan, ya, as-sirat. Wal muradu bis-sirat huna, tetapi yang dimaksud dengan as-sirat di sini, ay al-islamu wal-qur'anu wal-rasulu sallallahu alaihi wasallam. As-sirat yaitu al-islam, al-qur'an, dan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusammi kullun min ha'ula'i siratan. Maka penamaan untuk setiap yang tadi disebutkan, al-Islam, al-Quran, ar-Rasul, ya, haulai siratan wa tariqan, itu adalah as-sirat dan itu adalah tariqan, jalan. Islam itu jalan, jalan untuk meraih jannah. Demikian juga al-Quran, al-Quran adalah jalan, ya, petunjuk sehingga orang mendapatkan jannah. Ar-Rasul juga demikian, ya, membukakan jalan untuk mendapatkan jannah. Li'annahu, karena sesungguhnya al-Islam, Al-Quran, Ar-Rasul, yuwassilu, yang akan mengantarkan, yang akan menyampaikan. Menyampaikan kemana? Ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-Islam, Al-Quran, Ar-Rasul, semuanya adalah as-sirat atau at-tariq, ya, yaitu sesuatu yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang al-mustaqim dan ayat kelanjutannya sampai akhir. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi taufik bagi kita sehingga kita beramal di atas ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.